Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما بعد ان شاء الله akan kita lanjut tentang bait la yadurrul fadla iklalun kama la yadurrus syamsa itbaqut tafal, tidaklah akan mengurangi kemuliaan seseorang adanya kekurangannya sebagaimana matahari tidaklah terkurangi oleh bertumpuknya mendung dikala senja. Dan Syekh Yahya Hafizahullah Ta'ala memberikan penjelasan bahwasannya contoh yang paling gampang adalah para anbiya. Mereka tetaplah manusia yang paling mulia meskipun secara materi mereka banyak yang memilih untuk bertahan di atas kekurangan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau selama 2 bulan tidak dinyalakan api di rumah-rumah beliau. Ini menunjukkan betapa sempitnya keadaan beliau pada saat itu. Beliau punya harta. Beliau kedatangan ghanimah yang sangat banyak sekali, tapi semuanya beliau sedekahkan, beliau infakkan, dan beliau memilih untuk hidup dalam keadaan tersebut. Qala asy-syekh Yahya hafizahullahu taala wa sairul anbiya'i lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman. Dan juga seluruh para anbiya, mereka tidak ada yang mewarisi dinar maupun dirham. Seandainya dinar dan dirham itu adalah perkara yang mulia secara zatnya, maka ini akan menjadi warisan para nabi. Karena para nabi tidaklah mewarisi kecuali perkara yang mulia. Tapi nyatanya para anbiya tidak ada yang mewarisi dinar maupun dirham. Seluruh harta peninggalan Nabi itu menjadi sedekah. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu kekhususannya tidak ada yang diwarisi. Adapun selain Nabi, maka mereka akan diwarisi dan juga akan mewarisi. Tapi kalau para anbiya tidak ada yang diwarisi, seluruh harta yang mereka tinggalkan mati itu menjadi sedekah. Dan warisannya para nabi hanyalah satu. Dan semuanya sama, semua para nabi meninggalkan warisan yang sama, yaitu apa? Warrathu al-ilma. Mereka hanya mewariskan al-ilm. Maka al-ilmu itu adalah termasuk warisan yang paling berharga, karena itu adalah satu-satunya warisannya para anbiya. Faman akhadahu akhadha bihaddin wafirin, maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka dia telah mengambil dengan bagian yang sangat mencukupi, dengan bagian yang sangat besar. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah. Ini adalah sabda Nabi, mulai dari lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, ini adalah iktibas saduran dari hadis. Hadisnya Abu Darda, riwayatnya Al-Imam Abu Dawud dan juga yang lain. Mulai dari lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, ini disadur dari hadis Abu Darda yang panjang tentang masalah ilmu. Maka ini adalah hadis, faman akhadahu akhadha bihaddin wafirin. Maka tidak ada yang lebih mulia dari orang yang mempelajari ilmu karena mereka menyibukkan diri dengan warisannya para nabi. Kalau harta, ini semua orang mewarisi, tapi ilmu ini adalah khusus istimewa, warisan langka. Warisan yang paling langka adalah al-ilm, yang bisa diwarisi oleh semua orang. Tapi sayangnya tidak semua orang mau mewarisinya. Adapun harta, maka ini adalah perkara yang tidak mulia, tapi semua orang ingin mewarisinya. Semua orang rebutan, bahkan saling bunuh-membunuh, bahkan saling jegal-menjegal sesama saudaranya, sesama kerabatnya, gara-gara rebutan warisan. Dan belum ada orang yang rebutan ilmu, padahal lebih mulia ilmu daripada harta. Tidak ada ceritanya manusia itu saling berebut ilmu, rebutan ilmu, kecuali sedikit sekali dari para sahabat. Maka ini termasuk sisi pandang yang terbalik dari manusia. Mereka berebut harta, padahal harta ini akan butuh penjagaan, membuatmu tidak bisa tidur, membuatmu lelah. Adapun ilmu malah justru akan menjagamu. Itu bedanya harta dengan ilmu. Harta engkau butuh menjaganya, sedangkan ilmu adalah ilmu yang akan menjagamu dari perkara-perkara yang haram, dari perkara-perkara yang membinasakan. Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu dengan ilmu. Tapi sayangnya tidak banyak orang yang semangat, tidak banyak orang yang berhasrat di dalam mencari ilmu, di dalam menggali ilmu dan meniti warisannya para anbiya, para nabi. Hadza makna qauli Zakaria, ini adalah makna dari ucapannya Zakaria dalam doa beliau dalam surat Maryam. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, ya Allah berikanlah aku seorang anak yang akan mewarisiku dan mewarisi dari keluarganya Yaqub. Maksudnya adalah mewarisi ilmu. Itu yang dimaksud oleh Zakaria, karena nabi itu enggak diwarisi. Alu Yaqub dan juga Zakaria ini tidaklah diwarisi hartanya. Karena itu tatkala Zakaria berdoa kepada Allah dalam surat Maryam, kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiya faqala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Itu adalah meminta anak, karena Nabi Zakaria sampai lama, sampai berumur, ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tidak memiliki anak. Maka akhirnya beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memiliki anak yang bisa mewarisinya, yang bisa mewarisi beliau. Mewarisi apa? Bukan mewarisi hartanya, karena Nabi tidak boleh diwarisi, tapi mewarisi ilmunya, mewarisi nubuwah, mewarisi kenabian. Itu yang dimaksud yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Jadi kalau kamu adalah seorang alim, kamu adalah seorang yang berilmu, berdoalah kepada Allah supaya memiliki anak yang bisa mewarisi ilmumu. Adapun masalah mewarisi hartamu, ini bukan itu nomor sekian. Maka ini adalah termasuk berdoa meminta anak yang soleh, meminta anak yang baik. Maka anak itu mengurusnya, ragatnya, ragat anak itu bukan hanya ketika ia masih hidup. Sebelum ia hidup sudah diragati, sudah diwiriti, sudah didoakan. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak yang soleh, yang akan mewarisi ilmuku, mewarisi agamaku. Itulah yang dimaksud oleh Nabi Zakaria. Jadi yarithuni di sini bukan kok mewarisi harta. Kenapa? Karena Nabi itu enggak diwarisi. Dan juga enggak mungkin Nabi itu meminta supaya anaknya mewarisi hartanya. Kok kayaknya berserakah sekali, hartanya enggak boleh diwarisi kerabat yang lain. Sampai minta anak supaya bisa mewarisi hartanya, enggak mungkin. Maka yarithuni itu sudah jelas, ay yarithuni an-nubuwah, mewarisi kenabianku. Miras an-nubuwah maksudnya adalah warisan kenabian. Wa mirasuddin dan juga warisan agama. Wa illa fama indahum malun yuwarath atau yurath. Kalau enggak demikian, mereka tidaklah memiliki harta yang bisa diwarisi. Nabi enggak memiliki harta. Pertama enggak boleh diwarisi. Dan juga yang kedua enggak punya harta. Nabi itu enggak punya harta. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam kondisi tameng beliau masih tergadaikan di sebagian orang Yahud. Laukan al-maksudu bihi al-mala lama ukhtusso bihi wahidun dunal akhor. Kemudian alasan berikutnya, kata Syekh ya. Seandainya yang dimaksud dalam ayat tersebut, dalam doanya Nabi Zakaria tersebut adalah harta, lama ukhtusso bihi wahidun dunal akhor, pastilah tidak mungkin dikhususkan dengan harta tersebut satu daripada anak yang lain, daripada kerabat yang lain. Gak mungkin Nabi Zakaria meminta anak yang akan mewarisi hartanya. Kamu gak perlu memohon seseorang yang akan mewarisi hartamu. Kenapa? Karena semua orang pasti punya warasah, punya ahli waris. Entah itu dari kerabat, dari asobah, maupun dari ahli faraid. Semuanya pasti punya ahli waris. Kalau gak punya ahli waris, itu pun nanti hartanya akan diberikan kepada Baitul Mal, kaum muslimin. Jadi gak perlu minta, gak perlu minta pewaris. Karena itu dikatakan lama ukhtus sabihi wahidun dunal akhor, tidak perlu dikhususkan yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, enggak perlu seperti itu. Kenapa? Fa hadza yashtariku fihi sa'irun nas, karena yang namanya warisan itu semua manusia itu sama, memiliki hukum yang sama, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat warisan. Maka jelas yang dimaksud oleh Nabi Zakaria bukanlah warisan harta, tapi warisan kenabian. Kullu man mata walahu muwarrithun warasatu man yarithu. Setiap orang yang meninggal dan dia memiliki ahli waris, warasatu man yarithu, mereka adalah para pewaris, orang-orang yang diwarisi. Fala yadurrul fadla iklalun wala fakrun. Maka ini kembali kepada pembahasan pertama. Maka kemuliaan itu tidaklah berkurang dengan adanya kekurangan maupun kefakiran. Jadi jangan minder. Kalau kamu ditakdirkan menjadi orang yang fakir, jangan minder, jangan kecil hati. Tetaplah menjadi mulia dengan kebaikanmu, dengan kemuliaanmu. Dan engkau akan tetap mulia di mata orang yang tepat. Setiap orang yang mulia, kau akan menjadi mulia di mata orang yang tepat. Jadi tidak perlu mencari perhatian di mata orang yang salah. Kau adalah seorang yang mulia di mata orang yang tepat. Maka tidak perlu mencari perhatian di mata orang yang salah. Qala Allah Ta'ala ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai segenap manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Berupa laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian syu'ub, yaitu marga selain kabilah. Kalau orang Arab, qabail, qabilah-qabilah. Kalau selain Arab, mereka bermarga-marga. Ja'alnakum syu'uba wa qabaila, beraneka ragam dari ras dan suku yang berbeda-beda. Lita'arafu, supaya kalian bisa saling mengenal. Dan ingat, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan dengan syu'ub, bukan dengan kabilah, bukan dengan laki-laki, bukan dengan perempuan, bukan dengan harta, bukan dengan yang lain, tapi dengan takwa. Ini Allah Subhanahu wa taala tutup seperti itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semua kalian di mata Allah Subhanahu wa taala sama, yang membedakan adalah takwanya. Jadi orang awam kalau sering mengatakan kita semua di mata Tuhan sama. Sama itu maksudnya dari sisi dohir. Semua sama. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memandang dohir. Tapi kalau ketakwaan enggak sama. Ada yang kafir, ada yang mukmin. Ada yang baik, ada yang bertakwa, ada yang buruk. Jadi ucapan kita semua di sisi Allah Subhanahu wa taala sama, ini perlu dirinci. Kalau sama itu maknanya adalah secara zahir, kita hitam, kita putih, kita tinggi, kita pendek, itu semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala, ya betul. Tapi kita berbeda, yang membedakan adalah ketakwaan kita. Kita semua di mata Allah Subhanahu wa taala sama, yang membedakan adalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha khabir, yaitu benar-benar tahu. Ahlul ilmi bil hadithi fi kulli zamanin ghalibuhum fuqara. Para ulama, ulama hadis di setiap zaman rata-rata mayoritas mereka adalah orang-orang fakir. Alasannya apa? Likaromihim. Karena mereka itu adalah derma. Maksudnya setiap punya harta diberikan kepada orang. Ya sebenarnya mereka itulah kaya. Fukara fid dohir. Pada dasarnya hati mereka kaya. Mereka adalah agnia. Karena fakir dan kaya itu adalah di hati, bukan di materi. Likaromihim, karena mereka itu adalah orang yang derma, dermawan. Setiap punya harta diberikan, jadi dia enggak sempat menikmati hartanya sendiri. Bahkan ya itulah menikmatinya. Cara menikmati hartanya adalah dengan memberi. Itu cita rasanya lebih tinggi daripada hanya menggunakan harta untuk belanja. Harta itu diberikan kepada orang lain itu lebih nikmat rasanya daripada dibelanjakan sendiri. Kalau enggak percaya silakan dites. Kamu punya uang 100 ribu, kamu gunakan untuk belanja sama kamu berikan bermanfaat bagi orang, itu rasanya lebih nikmat ketika diberikan orang lain. Karena dengan itu kamu sudah berguna dan bermanfaat bagi manusia. Likaramihim walin syigalihim an umurid dunya. Dan karena kesibukan mereka an, dari, bukan sibuk dengan. Kalau yang namanya sibuk dari itu enggak sempat. Insyigalihim an umurid dunya, sibuk dari perkara-perkara dunia, enggak sempat ngurusi perkara-perkara dunia, sibuk dengan ilmu, sehingga tidak sempat mengumpulkan harta. Wa ikbalihim ala ma yanfa'un nas, dan fokusnya mereka terhadap apa-apa yang bermanfaat bagi manusia. Sibuk mengurusi manusia sehingga tidak sempat membahagiakan dirinya sendiri dengan mencari harta dan mengumpulkannya. Waktunya sudah habis untuk mengurusi kaum muslimin. Wa ma dzalika tara dzikrahum mukhalladan fi butunil kutub. Bersama dengan itu engkau akan mendapati penyebutan mereka terabadikan di dalam perut-perut buku. Meskipun mereka adalah para orang-orang yang enggak seberapa memiliki harta, nama-nama mereka harum sepanjang masa. Setiap lembar demi lembar terbuka mencuat aroma wangi. Nama-nama mereka semerbak harum. Itulah para ulama. Setiap lembar, setiap disebut nama mereka maka akan semerbak harum. Wa ahlus thara wal milk atau wal mulk wa dzahabi wal fiddah wal qanatiril muqantarah min anwa'il mal yamutu wa yantahi dzikruh. Sedangkan orang-orang yang memiliki harta, ahlus thara, as-thara diartikan kebaikan. Tapi maknanya adalah harta. Wal mulk, dan orang-orang yang memiliki kekuasaan, memiliki kerajaan. Wa dzahab, memiliki emas. Wal fiddah, dan perak. Wal qanatir, qanatir adalah jamak dari kintor. Artinya adalah uang yang banyak sekali. Harta yang sangat banyak sekali itu qanatir. Al-muqantarah yang dikumpulkan. Al-muqantarah maknanya adalah al-mujamma'ah. Harta yang banyak sekali. Min anwa'il mal, dari macam-macam harta, mereka itu adalah yamutu wa yantahi dzikruh, mati dan hilang namanya, ditelan bumi. Ya cuma pas hidup memang masya Allah akan dikenal di mana-mana. Kalau orang kaya itu dikenal di mana-mana, dihormati manusia, namanya harum di mata manusia, disegani dan yang semisalnya. Ketika hidup, ketika mati hilang, sudah enggak ada lagi. Hanya pernah ada, sebatas menjadi kisah. Tapi kalau orang alim, itu ketika hidup juga dihormati, ketika mati juga lebih dihormati lagi. Orang alim itu ketika hidup, dia akan menjadi nasihat, dan ketika sudah mati, lebih bermanfaat lagi. Itu bedanya orang alim, itu bedanya orang berilmu. Ketika masih hidup, dia akan bermanfaat dan disayangi. Ketika sudah mati, tambah disayang lagi, karena sudah tidak ada orangnya. Dirindukan. Ucapan-ucapannya akan semakin membekas ketika dia sudah mati. Kenapa? Kalau orang sudah mati berarti sudah segel, aman. Kalau orang masih hidup masih rawan, bisa balik, bisa bolak-balik, bisa sesat lagi. Tapi kalau orang sudah mati berarti sudah disegel. Maka ulama-ulama yang sudah mati itu lebih disayang daripada ulama-ulama yang masih hidup. Itulah keutamaan para ulama, ketika mereka mati lebih disayang. Ketika orang buruk mati lebih disenang. Tambah senang manusia kalau ada orang buruk mati. Tapi kalau orang alim meninggal, ketika semasa hidup dia disayang, ketika meninggal semakin disayang. Karena beberapa alasan tadi. Ketika ia masih hidup, masih belum disegel. Tapi kalau sudah mati berarti sudah aman. Orang yang sudah mati di atas sabat, mati di atas ketakwaan, maka ini sudah dikenang harum namanya. Adapun yang masih hidup, dia akan disayang sesuai dengan perjalanannya. Kalau dia sesat, enggak disayang lagi. Betapa banyak para ulama yang ditinggalkan gara-gara melenceng. Tapi kalau sudah mati, sudah aman. Selamanya akan dikenang dan disayang. Itu bedanya orang yang berilmu sama orang yang berharta. Kalau orang yang berilmu, dia mati akan dikenang. Kalau orang yang berharta, dia mati bahkan akan disyukuri orang banyak, karena banyak yang iri. Banyak yang iri. Sehingga ketika dia mati orang-orang lain senang gantian. Rubbama yuzkaru bisu'in ba'da mautihi, terkadang disebutkan bahkan dikenang dengan buruk setelah dia meninggal. Tatarakama at-tarajumu as-sayyi'ah, bisa juga dibaca tatarakamu, ayat tatarakamu. Taro kama ya taro kamu, berarti tataro kamu. At-taro jumu as-sayi'ah, bertumpuk. Tataro kama itu apa? Menumpuk. Taro jum biografi yang buruk. Lihat bukunya putar. Buku antum dilihat dan ditulis. Tataro kamu at-taro jumu as-sayi'ah annahu kana zaliman. Dia itu adalah orang yang zalim. Karena ghasyiman, dia adalah orang yang penipu. Karena kada mimma ya'lamunahu fi. Jadi dikenal dengan buruk orang kalau semasa hidupnya buruk, maka ketika meninggal dia akan dikenal dengan buruk. Karena kada dahulu orang itu ketika hidup demikian, dahulu ketika hidup demikian, mimma ya'lamunahu fi. Dari perkara-perkara yang mereka ketahui, wa yakhafuna dzikrahu fi hayati, tapi ketika masih hidup mereka enggak berani nyebutkan. Ketika sudah mati baru berani nyebutkan. Oh, fulan dulu jelek, ketika masih hidup enggak berani dia. Enggak berani orang-orang menyebutkannya karena dia berkuasa. Tapi kalau sudah meninggal tiba-tiba muncul biografi-biografi buruk dari orang tersebut. Tentang orang tersebut. Yang dulunya ketika masih hidup enggak pernah disebutkan dengan keburukan, karena orang-orang pada takut. Ketika sudah mati baru satu persatu muncul menyebutkan keburukan tentang dia. Maka itu bedanya ikhwan, orang yang berilmu dengan orang yang berharta. Asy-syamsu al-barizatu ma yadurruha idbaqut tafal. Matahari yang terang benderang, al-barizah yang nampak, Maya durwa itbaqut tofal, tidaklah berkurang dengan adanya tumpukan mendung di masa di kala senja. Qabla ghurubi syams, di kala senja. Hanya nampak redup dari bawah, tapi dari sisi yang lain tetaplah terang benderang. Qadzakara ba'dhum asma'an nahar, sebagian ulama ada yang menyebutkan beberapa nama siang. Minhu syuruq wal isyraq, di antaranya adalah syuruq. Syuruq itu sekitar jam 8 atau jam 7 itu syuruq. Demikian juga isyraq. Wa minha ad-duha, duha itu sekitar jam 10. Jam 9, jam 10. Wa minha az-zawal, zawal ya jam 12. Zuhur. Wa minha al-ghurub, terbenamnya matahari. Wa minha at-tulu, terbitnya matahari. Terbitnya mentari. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau matahari terbit disebut sebagai mentari. Mentari pagi. Kalau sudah sore enggak bisa disebut sebagai mentari. Mentari itu biasanya di pagi hari. Wa min at-tafal, di antaranya juga adalah at-tafal, yaitu senja. Wa at-tafalu qabla ghurubi syams, at-tafal itu adalah senja sebelum terbenamnya matahari. Saat engkau mengantar matahari terbenam, itulah senja. Hina anta kuna syamsu ghaibatan, tatkala matahari nampak sudah ghaibah, sudah enggak terlihat. Walam takun qad ghorobat, tapi belum terbenam, belum benar-benar terbenam. Matahari itu walaupun belum terbenam, itu sudah enggak nampak, tertutup oleh mendung, tertutup oleh awan. Fahadha la yadurruha, maka seperti ini tidaklah mengurangi sinarnya matahari sama sekali. Maya zalun naharu naharon, siang tetaplah dikatakan sebagai siang, belum boleh minum kalau puasa. Walaupun matahari sudah redup, tapi selama dia belum terbenam, enggak boleh seseorang berbuka. Walau atbaqa 'alaiha syai'un minas sahabi la yadurruha, walaupun dia ditindih oleh sedikit dari awan, la yadurruha, itu tidaklah membahayakannya. Fakama la yadurru syamsa itbaqu dzalika ad-dhabab au dzalika at-tafal, maka sebagaimana tidaklah membahayakan kedigdayaan matahari adanya tumpukan-tumpukan awan. Ad-dhabab jamaknya adalah adibbah, yaitu awan. Dhabab adalah awan. Sebagaimana matahari tidaklah berkurang dengan adanya tindihan tumpukan-tumpukan awan. Kadzalika la yadurrul alima fakruh, demikian juga tidaklah membahayakan seorang alim keberadaannya sebagai seorang yang fakir. Tapi ingat, alim fakir, jangan kemudian ngemis. Seorang alim dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala fakir, ini jangan kemudian menjual ilmunya. Betapa banyak orang yang tidak kuat dengan kefakiran sehingga ia pun menjual ilmunya. Wal iyadzu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari sifat tersebut. Karena berat, enggak mampu bekerja. Tidak mampu hidup keras sehingga ia pun menjual ilmunya, mencari hidup yang gampang. Karena gampang sekali, cukup sekali manggung 500 ribu kalau zaman sekarang. Sekali tampil 500 ribu. Apa enggak enak? Atau minimal 300 ribu. Itu sudah tarif ustadz-ustadz rendahan, 300 ribu. Nanti kalau agak tinggi sedikit 500. Kalau sudah agak berkelas, memiliki titel, sudah 1 juta. Kalau sudah ustadz kondang, nanti sampai 5 juta. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kita dari keutamaannya. Jangan sampai kita mengemis, menjual ilmu, mendekat kepada orang kaya dan menjual ilmu kita dan merendah kepada orang-orang kaya. Itu ya Ikhwan. Jadi di sini pujian terhadap fakir, tapi enggak gampang loh, fakir itu berat loh. Maka disarankan agar seseorang juga bekerja, karena fakir itu juga berat, perih rasanya. Kemiskinan itu perih rasanya. Orang-orang pada makan enak, dia enggak bisa makan enak. Ini perih rasanya Ikhwan. Kadang seseorang enggak mampu menahan. Maka kefakiran terpuji ketika seseorang mampu. Tapi kalau enggak mampu, ini justru akan menjadi bahaya. Akan menjual agamanya untuk mencari makan dan untuk mencari kehidupan dengan dakwah tersebut. Maka ini juga tidak disarankan. Kalau orang yang enggak mampu fakir, ini bahaya. Alim, apalagi alim. Makanya bersyukur. Makanya bersyukur kalau ada orang ustadz kemudian memiliki background keluarga yang cukup, itu enak. Dia enggak dibeli orang. Tapi kalau seorang ustadz dan dari background keluarga yang tidak mampu, selama hidupnya dia fakir dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberinya kekuatan, waduh, kalau sudah ketemu orang kaya, ibaratnya kayak tanaman yang kering hampir mati kemudian kena air, mudal. Tahu mudal? Tambah kumat, tambah gak, tambah nemen. Gilanya dengan dunia itu tambah parah. Gilanya dengan dunia seseorang yang fakir itu tambah parah. Karena apa? Karena dia sugeh anyaran. Wah, itu bahayanya. Tambah gak karu-karuan, senengnya ambek duit. Waliyadu billah. Maka bersyukur Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan. Karena kalau seorang alim dia ditakdirkan miskin dan enggak kuat, ketemu harta, ini ibaratnya kayak orang haus kemudian ketemu air, diombe kabeh, dientekno sak galon. Demikian juga orang fakir seperti itu. Ketemu uang, waduh, dipolno wae, gak ono rime. Berbeda dengan orang yang sudah backgroundnya sudah mampu, dia ketemu uang biasa saja, enggak sepiro, enggak mes. Karena sudah biasa. Makanya Ikhwan, fakir ini juga bahaya kalau enggak kuat. Ada juga, banyak juga seorang alim yang mereka itu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bertahan di atas kefakirannya. Tapi kadek gak mampu, ojo sekali-sekali berilmu terus fakir. Ketemu duit langsung rumap. Kadzalika la yadurrul alima fakruhu wa la yadurrul alima as-salafiyya an yatakallama fihi ahlul ahwa. Demikian juga tidaklah membahayakan seorang alim as-salafi adanya ahlul ahwa yang membicarakan dia, dicela, difitnah, digosipkan demikian dan demikian. Ini enggak membahayakan seorang alim. Walayadurul alima an yastahzi'a, itu keliru. An yastahzi'a pakai ya, ada hamzahnya, bukan pakai alif. An yastahzi'a bihil juhal. Dan juga tidaklah membahayakan seorang alim dia itu dipermainkan, dilecehkan oleh orang-orang bodoh. Semua itu enggak akan mengurangi kemuliaannya. Maka bait ini semoga menjadi nasihat bagi kita untuk mencari dan berusaha setiap hari untuk mencari kemuliaan dengan kemuliaan ilmu dan juga amal. Dan tidaklah membahayakan adanya kekurangan materi pada seseorang apabila dia sudah mulia dengan ilmu dan dengan agama. Qala al-Imam Ibn Wardi rahimahullahu taala bait baru. Hubbuka al-awtan ajzun zahirun. Faqtarib talqa 'anil ahli badal. Fa bimukthil ma'i yabqa asinan. Wa sural badri bihil badruk tamal. Bait baru ini nasihat yang sangat bagus sekali bagi seorang yang mondok. Diperhatikan ini nasihatnya. Qala Ibnul Wardi rahimahullahu taala, berkata Imam Ibnul Wardi rahimahullahu taala, hubbukal autana ajzun zahirun. Kecintaanmu terhadap negeri asal, terhadap kampung halaman, Ini adalah sebuah kelemahan yang nyata. Kalau ada seorang pemuda kok seneng di rumahnya saja, enggak bisa berpisah dari kedua orang tuanya, enggak bisa berpisah dari desanya, enggak bisa berpisah dari kampung halamannya, ini adalah pemuda lemah. Ajzun zahirun, kelemahan yang sangat nyata. Faktarib, maka pergilah jauh. Iktaroba, menjauhlah. Menjadilah asing di negeri orang. Talqa anil ahli, badal engkau akan menjumpai ganti dari kerabatmu. Anil ahli badal, badalan. Engkau akan menjumpai ganti dari kerabat dan juga dari keluargamu. Di kejauhan, di perantauan, engkau tetap akan menjumpai keluarga baru. Itu maknanya. Faktarib, talqa anil ahli badal. Menjauhlah, mengasinglah, pergilah jauh. Niscaya engkau akan menjumpai ganti dari kerabatmu. Nanti akan disebutkan beberapa faedah dari pergi dan menjauh ke negeri orang, merantau. Kau bisa bergaul dengan beraneka ragam manusia, menjumpai manusia yang berbeda-beda. Dan yang paling utama adalah belajar mondok. Itu adalah sebuah pelajaran hidup yang paling bermanfaat. Ketika engkau belajar mondok. Fabimukzil ma'i yabqa asinan. Maka dengan berdiamnya air, dia akan menjadi payau. Asinan, yang berubah. Air itu kalau diam, terus diam, berubah rasa dan juga warnanya. Air itu ketika mengalir, dia akan menjadi jernih, menjadi air yang segar. Tapi kalau air itu mandek, lihat di danau-danau itu, menghijau, dipenuhi dengan lumut, dipenuhi dengan kotoran, lama-lama menjadi busuk. Air itu kalau diam seperti itu, kalau diam lama menjadi busuk. Di galon aja udah, galon tuh kau biarkan bertahun-tahun gitu, membusuk. Makanya fabimukzil ma, dengan berdiamnya air, ia beko asinan, dia akan menetap menjadi asin. Asin itu maknanya bukan kok asin. Asin itu artinya menjadi berubah warna dan juga baunya. Makanya air itu yang bagus itu mengalir. Kalau berdiam itu menjadi busuk. Makanya air diam itu enggak boleh dikencingi. Karena dia akan membusuk di situ. Tapi yang mengalir itu yang akan menjadi jernih. Akan menjadi air yang segar ketika ada alirannya. Wasural badri bihil badruk tamal. Bisa dibaca wasaro dan juga bisa wasuro. Dan perjalanan malam bagi bulan, dengannya lah bulan menjadi sempurna. Coba kalau bulan itu diam terus, enggak indah. Tapi karena dia berjalan, kadang di timur, kadang di barat, kadang kecil, kadang besar, dia menjadi indah, menjadi sempurna. Yang awalnya bulan sabit, kemudian membesar lagi, membesar lagi, membesar lagi, menjadi bulan purnama. Bulan purnama itu apa, Dit? Bulan purnama itu apa, Lek? Bulan purnama itu apa, Yuk? Bulan sabit itu apa, Lek? Bulan sabit itu bulan yang kecil, kayak sabit, kayak arit itu loh. Bulan kecil, tanggal-tanggal kecil. Tanggal-tanggal awal atau tanggal-tanggal akhir namanya bulan sabit. Yang kecil gini, ya. Kal urjunil qadim, kata Allah Subhanahu wa taala, seperti daun pandan yang melengkung. Wal qamar qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Urjun al qadim adalah daun yang melengkung, daun pandan yang melengkung. Kemudian berjalan terus menjadi besar, besar, besar, kemudian menjadi purnama. Purnama itu apa, Dit? Purnama itu bulan ketika bulat, bunder, sier. Itu namanya purnama, tanggal 15, 14, 15 namanya bulan purnama, ya. Guduk purnama bebek. Purnama bulan. Itu namanya bulan purnama. Wasarol badri, saro adalah perjalanan malam. Perjalanan di malam hari. Dan dengan berjalannya bulan, dengannya lah bulan menjadi sempurna. Rembulan malam menjadi sempurna dengan berjalan. Kalau seandainya bulan itu diam terus, ya enggak bisa sempurna. Demikian juga manusia, kalau dia hanya menetap di negerinya, enggak pergi kemana-mana, enggak merantau, kurang pengalaman hidupnya, enggak seru, kurang seru hidupmu. Kalau kamu hanya menetap di rumah. Makanya ini nasihat agar seseorang berangkat mondok. Ijul. Diobati apa to jul ngantukmu iku jul? Ngomantuan yo. Kenapa to jul? Ayo bangun, Jong. Tidur siang apa enggak, Izul? Tidur siang apa, Kak Jai? Anak-anak tidur siang apa enggak? Enggak ada yang tidur siang. Kalau yang enggak tidur siang, enggak tak ajak kemana-mana. Harus tidur siang. Besok-besok kalau aku mau jalan-jalan, enggak, yang enggak tidur siang, enggak tak ajak. Tidur siang apa enggak? Bapak-bapak tolong di anak-anaknya disuruh tidur siang. Ijul tidur siang apa enggak, Jul? Nah, gitu kok kamu kalau di kos-kosan enggak terurus tak suruh pulang kamu. Subuh ngantuk, jam 8 ngantuk. Ngaji pada maghrib ngantuk. Gimana tuh, Jul? Padahal kamu hebat. Hafalanmu bagus. Tapi ngantuan. Itu ikhwan, hubbukal autan ajzun zahirun, hubbuka hubbu sebagai mubtada wa huwa mudhaf kaf mudhaf ilaih, autana sebagai maf'ul dari hubbu, ajzun sebagai khobar, zahirun sebagai na'at, faqtarib fa sababiyah, iqtarib fi'il amr, fa'ilnya domir anta, talqa fi'il mudhari majzum karena jawab dari amr, anil ahli muta'alik dengan badal, bukan kok muta'alik dengan talqa. Talqa badalan anil ahl, muta'alik dengan badal. Badal sebagai maf'ulun bihi dari talqa. Fabimukzil ma yabqa asinan, fabimukzi fa bisa tidak iyah, juga bisa sababiyah. Ba harf jar mukthi majrur wa huwa mudhaf al ma mudhaf ilaih muta'alliq fa bi mukthi muta'alliq dengan yabqa. Ada muta'alliq dengan asin. Asin sebagai hal. Ya beko asinan sebagai hal. Wasarul badri saro mubtada wa mudhof al badr mudhof ilai bihi muta'alik dengan iktamal, bihi muta'alik dengan iktamal. Al-Badru mubtada. Al-Badru mubtada. Iktamal jumlah fi'il dan fa'il sebagai khobar dari Al-Badru. Dan jumlah mubtada Al-Badru dan khobarnya berupa jumlah itu menjadi khobar dari saro, gitu loh. Jadi susunan aslinya itu wasarul badri Al-Badru iktamala bihi, gitu. Dan perjalanan bulan, dengannya lah bulan menjadi sempurna, gitu. Jadi wasar al-badri saro mubtada wa huwa mudhaf al-badri mudhaf ilaih bihi muta'alliq dengan iktamal. Al-Badru mubtada iktamala jumlah fi'liyah menjadi khobar dari Al-Badru, dan jumlah mubtada khobar menjadi khobar dari saro. Dan namanya jumlah kubro, jumlah kalau di dalamnya juga ada jumlah, jumlah berisi jumlah, berisi jumlah lagi, itu namanya jumlah kubro. Jumlah beranak, seperti pentol beranak, dulu pentol di dibelah dalamnya ada pentol lagi. Jumlah juga seperti itu, jumlah dibelah ada jumlah lagi, dibelah lagi ada jumlah lagi, namanya jumlah beranak. Biar paham kalian. Itu namanya jumlah kubro, yaitu jumlah ada mubtada yang memiliki khobar berupa jumlah. Maka ini adalah nasihat yang bagus. Seorang pemuda yang hanya mencintai kampung halamannya dan dia tidak mau pergi kemana-mana, ini adalah sebuah kelemahan yang sangat nyata. Makanya ya ikhwan, ya, cinta negeri enggak apa-apa. Bahkan itu adalah semua kita. Kita semua pasti mencintai kampung halamannya. Tapi jangan membuat itu kemudian kita terbengkalai dari belajar. Baru belajar setahun, 5 bulan sudah pengen pulang. Ini apa? Sudah kangen sama negerinya. Ini enggak benar. Ini lemah. Menghalangimu dari belajar. Pengen pulang. Kenapa? Rindu kampung halaman. Ini lemah sekali, ikhwan. Siapa yang di sini rindu kampung halamannya? Tuh, kalau saya dulu benar-benar rindu kampung halaman. Saya pertama kali mondok di Madura itu langsung 6 bulan enggak pulang. Pulang itu langsung yang dilihat pertama bangunan-bangunan desa ini. Karena memang kangen sama kampung halaman. Maka itu adalah sebuah kelemahan. Maka kalian juga jangan seperti itu. Jangan sebentar-sebentar sudah, baru mondok sebentar sudah pulang. Mondok sebentar sudah pulang. Enggak pinter-pinter nanti. Pinter dulu baru pulang. Kalau yang dari jauh, dari Sumatera, minimal 2 tahun baru pulang seharusnya. Jangan kemudian baru sebentar pengen pulang. Sebentar pengen pulang, rindu sama kampung halaman. Ya, mencintai kampung halaman itu wajar. Bilal dahulu ketika hijrah, para sahabat ketika hijrah ke Madinah juga mencintai kampung halaman, merindu Mekah. Masih belum bisa melupakan Mekah. Ketika sampai di Madinah sakit, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, didoakan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, jadikanlah Madinah ini lebih kami cintai. Cintakanlah kami kepada Madinah sebagaimana kecintaan kami kepada Mekah. Karena mereka masih merindukan Mekah, masih belum bisa melupakan Mekah, masih terngiang malam-malam yang gelap di Mekah dan juga hangatnya kehidupan di Mekah. Enggak bisa melupakan. Tapi mau-mau enggak mau gimana lagi, namanya ditinggal untuk mencari ilmu. Kamu juga seperti itu, rindu di rumahmu, rindu rumahmu, rindu keluargamu. Tapi gimana lagi, namanya semua itu harus dilakukan demi mencari ilmu. Meninggalkan sesuatu yang dicintai demi sesuatu yang lebih dicintai. Maka harus berkorban. Sebagian salaf dahulu ketika belajar, kata Syekh Yahya, diceritakan sama Syekh Yahya dari Syekh Mukbil, kalau datang surat dari keluarganya itu enggak pernah dibuka. Ditampung semuanya, enggak pernah dibaca. Kenapa? Kalau dibaca nanti ada kabar enggak enak, pengen pulang. Ada kabar enggak enak, ibumu sakit, ayahmu meninggal, pengen pulang. Enggak ada yang dibaca. Ditumpuk semua. Dan dia terus lanjut belajar sampai berhasil. Ketika sudah berhasil, baru dibaca surat tadi. Isinya apa? Nak, bapakmu meninggal. Masya Allah. Nak, ibumu sakit, ibumu meninggal. Masya Allah, hilang kabeh. Saudaramu meninggal. Gak ada yang dibaca. Kenapa? Kalau seandainya semua surat tadi itu dibaca, sudah dari dulu-dulu berhenti belajar. Pulang dari thalabul ilm. Itu loh perjuangannya para salaf untuk berhasil. Sampai rela. Enggak mau membuka surat dari orang tuanya, dari keluarganya, dari rumahnya, supaya berhasil belajar. Karena memang perjuangannya berat. Perjuangannya berat, ikhwan. Maka jadi jangan kemudian sedikit-sedikit pulang, sedikit-sedikit pulang. Kita ini terlalu longgar, somben-somben, Ustaz Abu Masud tak ajak bikin peraturan, kalau datang ke sini enggak boleh pulang kalau enggak memang waktunya dipulangkan. Kalau enggak memang waktunya liburan, gimana? Nanti kalau pulang-pulang seperti itu, sakarpe dewe terusan. Datang ke sini semaunya sendiri, pulang waktunya juga semaunya sendiri. Nanti enggak berhasil seperti itu, ikhwan. Ini cuma nasihat. Jadi usahakan yang lama kalau mondok. Ya sabar, di pondok ada masalah, ada skandal, ada kasus, ada tragedi kelam, ya itu sudah warna-warni mondok. Saya dulu berapa kali kena kasus di pondok. Saya dulu pernah di Madura itu, Mas, Allah, nyoret tembok masjidnya orang Muhammadiyah. Mbok ini kok tak coret. Tak tulisi nama imamnya, tak maki-maki di situ. Mas Allah. Sampean seenak. Aku diungkal narit sampai orang Madura. Ya apa sampean? Lah kita cuma numpang dulu di masjid Madura di Muhammadiyah itu. Numpang. Lah aku mbok aku ya gak sengaja. Kok seperti itu? Itu saya dimarah-marahi guru saya sampai nangis gak karu-karuan. Sampai sekarang enggak lupa saya. Gara-gara nulis di tembok, ya nama imamnya tak maki-maki di situ. Yempo kok mbiyen kok iso kok ngono aku ya gak sengaja mbok aku mbok gak pokoknya ada beberapa orang yang kena kasus seperti itu. Saya dimarahi guru saya sampai gak karu-karuan. Karena resikonya berat, mau dibubarkan. Kita di situ numpang mau dibubarkan. Biasa no celurit nang Madura iki lho pisan. Gimana sampean? Itu enggak lupa saya. Ya yes, biasa di pondok itu ya kena kasus, ya kena tragedi kelam itu biasa. Jadi jangan kemudian gitu aja sudah patah arang. Kasus itu dihadapi, jangan ditinggal pergi. Kesalahan itu diperbaiki, kekurangan itu diperbaiki, jangan kemudian terus ada sedikit masalah terus sudah putus asa. Jangan seperti itu. Pulang-pulang enggak apa-apa tapi nang balik lagi, belajar lagi gitu. Ya, itu sudah biasa, kasus di pondok itu biasa dipakai untuk pelajaran, dipakai untuk supaya kalian dewasa, bagaimana cara menanggapi, bagaimana cara mengatasi dan menyikapi kasus itu biasa. Itu. Karena sudah pengalaman kita berkali-kali, beberapa generasi gagalnya gara-gara seperti itu. Generasi dulu, generasi awal juga belajar setahun, nanti ada kasus bareng-bareng, terkena kasus bareng-bareng, akhirnya patah hatinya bareng-bareng, motol bareng-bareng semuanya, pulang semuanya gagal maneh. Nanti ganti generasi lagi, berjalan setahun enak, nanti kena kasus bareng lagi, putus asa bareng lagi, pulang semuanya lagi, gitu terus berkali-kali. Maka ya jangan kemudian gampang seperti itu. Semua itu dijadikan pelajaran, dijadikan untuk meresapi dan juga mempelajari kehidupan. Kalian di sini bukan cuma belajar baca kitab, kalian belajar hidup. Diajari bagaimana cara menyesal, bagaimana cara menangis, bagaimana cara tertawa. Semuanya insya Allah diajarkan di sini. Kali ini sebagai nasihat terkait dengan nasihatnya Imam Al-Wardi, hubbukal autona ajzun zohirun. Kamu yang hanya cuma cinta negerimu, ini adalah sebuah kelemahan yang nyata. Semoga tadi bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.